بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله kita mulai malam hari ini mau membacakan sebuah kutip kitab kecil terkait dengan kisah dan permasalahan yang lain. Ini kisah terbunuhnya Syekh Zainul Rahman Al-Afghani rahimahullah ta'ala. Dan materi ini ataupun kutip ini akan kita bacakan karena permintaan sebagian ikhwah. Ana sendiri tidak ada apa itu pandangan untuk membaca kitab ini, cuma karena sebagian ikhwah meminta supaya kitab ini dibacakan karena permasalahannya adalah terkait dengan bagaimana ulahnya ataupun kelakuannya Hizbiyun dalam mensikapi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena permasalahan yang terkait dengan terbunuhnya Syekh Zainul Rahman rahimahullah ta'ala ini adalah ceritanya sangat panjang, di mana bahwasanya telah berdiri pemerintahan Islam di sebagian wilayah Afghanistan, yakni tepatnya di wilayah Kunar. Pada tahun 90 ana masuk di sana ke wilayah tersebut, bahkan juga sempat ikut latihan apa itu, latihan senjata dan semisalnya, ada maskarot, ada jabha, dan juga ada pendidikan, ada kekuatan bersenjata dan yang lain semuanya lengkap. Maka dengan keadaan seperti itu disepakati oleh Ahlus Sunnah Afgan yang bergabung dengan para mujahidin yang datang dari penjuru dunia, seluruh dunia, baik Amerika sampai ke daerah Timur Tengah, bahkan sampai ke Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Mereka berniat untuk menegakkan wilayah ataupun pemerintahan Islam. Maka berdirilah yang dipimpin oleh beliau ini, Syekh Zainul Rahman ini. Kemudian banyak dari kalangan Ahlul Bidah Hizbiyyin yang memiliki kedengkian yang sangat dalam, sehingga terwujudlah niat buruk mereka dengan pembunuhan terhadap beliau ini. Dan insyaallah akan kita baca sejarahnya, bagaimana ceritanya dan bagaimana ulahnya Hizbiyyin dalam apa menanggapi ataupun mensikapi dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari ikhwan muslimin, atau dengan istilah lain orang-orang yang dikenal dengan sururiyin dan yang lainnya dari kalangan Syiah Bersatu Padu, ya kan, yang pernah kita dengar di sana 8 ahzab, tapi di sini tertulis 7 kelompok bersatu padu untuk membuat punah dakwah salafiyah dengan diawali dengan beberapa pengeboman kemudian sampai pembunuhan terhadap amirnya, dan sampai apa, membubarkan wilayah tersebut dan benar-benar bubar. Dan sebagaimana tadi telah kita sebutkan, kutip ini kita baca karena permintaan sebagian ikhwah yang hadir dalam majelis ini untuk mengetahui secara langsung dan lebih luas dari apa yang disinggung oleh sebagian ahlul ilm, diantaranya adalah Syekh Abu Abdus Salam Ar-Raymi Hafizullah Ta'ala dalam kitabnya. Kemarin apa kitabnya? Kitab apa kemarin? Kitab kemarin kitab apa yang dibacakan Abdullah Allah? Tuhfatul Mahdiyah. Disinggung di sana dan juga banyak disinggung oleh para masyayikh yang lain dalam kitab-kitab mereka. Syarabi juga sering menyinggung masalah ini tentang kisah pembantaian terhadap ahli kunar. Bahkan sebagian ikhwah dari Arab juga ada yang terbunuh di sana. Di antaranya adalah Abu Anas Al-Ghifari. Saya kenal orangnya dari Madinah. Dibunuh dengan ditembak dari kepala ini sampai ujung. Dibelah jadi dua, kayak peluru. Dibunuh oleh Hizbiyin di sana. Dan sebelumnya juga ada beberapa perampasan dari sebagian ikhwah. Bawa mobil, bawa uang, dirampas oleh Hizbiyin di sana. Itu ada seorang dari Saudi Arabia, dari kalangan para mujahidin, namanya Abu Abdurrahman. Juga dihabisi hartanya, membawa uang dakwah ratusan juta dihabisi. Kalau enggak, maka dibunuh. Makanya nyawanya selamatkan, tapi semua hartanya diambil. Tapi insyaallah kita akan mulai dari mukaddimah. Berkata Sahmubil Rahmanullah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillah alladhi qaddara fahada waqala fi kitabil karim ya ayyul ladhina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha mas sabirin wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tas'urun ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Jadi kutip ini ditulis oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala. Dan setelah kita akan kita ketahui kenapa kok ditulis. Ini akan dibacakan oleh beliau atau disebutkan oleh beliau di dalam mukadimah ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa hadhihi nubdhatun an qatli akhina fillahi Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani. Setelah beliau menyampaikan mukaddimah berupa khutbatul hajah, beliau mengatakan amma ba'du. Adapun setelah apa yang tadi disampaikan dalam khutbatul hajah, beliau mengatakan fa di nubdah. Nubdah itu adalah apa? Apa nubdah maknanya? Bisa katakan sebelumnya ataupun ringkasan. Ini adalah ringkasan dari atau cerita ringkas tentang terbunuhnya saudara kita fillah Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani. Waqat wasalatna ma'lumatun min ba'di ikhwanina fillahi jazahumullahu khaira la'allaha takunu mujalladan saghira. Dan telah sampai kepada kami maklumat, yakni beberapa informasi atau berita dari sebagian kawan-kawan kita, bila semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, dan mudah-mudahan maklumat tadi bisa menjadi satu jilid kecil mustafadna minha, dan kita bisa mengambil faedah darinya. Walam nazburha fi hadzal kitab khasyata an takabbara hatsmul kitab atau hasata ayyakbura hatsmul kitab. Dan kami tidak tulis maklumat ini dalam kitab ini, maksudnya apa, tidak diperpanjang, khawatir nanti akan menjadi tebal bentuk kitab ini. Wa adaftu ilayya haula kalimatin atau kalimati Wahabi. Dan kutambahkan kepada maklumat ini tentang terbunuhnya beliau Syaikh Jamil Rahman seputar kalimat Wahabi. Artinya kalimat Wahabi sering disebutkan oleh orang-orang yang mengecam dakwah Salafiyah dengan istilah al-Wahabi. Jadi wa adaftu ilaiha haula kalimati Wahabi. Ditambahkan oleh beliau kepada maklumat ini tentang cerita terbunuhnya Syekh Jamil, ya ini permasalahan yang terkait dengan kalimat Wahabi yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Salafiyah. Lama balagoni atau lima balagoni min adawatil afghan lil Wahabiyah. Ya ini terkait dengan apa? Dengan apa yang sampai kepada beliau, sampai kepada Syekh Mukbil, tentang permusuhannya orang-orang Afgan terhadap Wahabiyah. Kita ketahui bahwasanya di Afghanistan ini adalah mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang dikenal dengan Kuburiyin, Mukallidin dengan Ahnaf yang gantung dengan Kuburiyin, dengan kuburan. Karena Ahnaf ini ada Diobandi, ada yang apa? Selainnya kalau Diobandi ini agak mending, ada yang lainnya yang lebih parah, mereka Kuburiyun. Faqad akhbarani ba'du ikhwani fillah anna kana fi ba'dil mu'askarat wa sami'a ba'dul afghan yaqul idza intahaina min as-suyu'iyyin sanarju ila al-wahhabiyah. Kata beliau Syekh Mukbil, sungguh telah memberitakan kepadaku, yakni sebagian ikhwan yang ada di Afghan yang pernah masuk ke sana, ikhwan billah, ikhwani billah, yakni saudara-saudaranya beliau, maksudnya apa, kawan-kawan yang mereka semanat dengan beliau. Bahwasanya beliau, kawan tersebut memberitakan kepada Syekh Mukbil bahwasanya dia mendengarkan dalam sebagian muaskarat, muaskar itu tempat latihan senjata, muaskar. Dia mendengarkan sebagian orang-orang Afgan mengatakan, jika kita selesai dari orang-orang komunis, kita akan kembali untuk menumpas Wahabiyah. Mabum. Dan juga Anas sering mendengarkan di sana, sebagian ikhwan menceritakan terbunuhnya satu Wahabi ini lebih afdal daripada membunuh 70 komunis. Karena dianggapnya oleh mereka bahwasanya orang yang membawakan dakwah tauhid ini sebagai penghalang untuk melihat sebagai orang-orang yang merintangi untuk kemenangan para mujahidin melawan komunis, sehingga harus dihancurkan dulu sebelum komunis. Maka mereka menerapkan rencana buruk tadi sehingga menghabisi dulu dakwah salafnya ada di Kunar, dakwah tauhid, baru setelah Kunar runtuh mereka baru menyerbu ke Kabul. Taib. Waqad adaftu ilaiha as'ilatan min ba'di ikhwanina fillahi al-yamaniyin al-muta'awinina ma'akhina fillahi jamil rahman. Lima laha min ta'allukin bi maudhi'il i'tida. Wakadha dan begitu juga kami di sini mengidhofakan, memberikan tambahan kepada maklumat tadi beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita fillah, yakni orang-orang Yaman yang mereka berta'awun bersama Syekh Jamilur Rahman. Kenapa kok diberikan tambahan? Kenapa diikutkan dalam pembahasan masalah ini? Dikarenakan ada kaitannya dengan permasalahan permusuhan dari pihak hizbiyin. Nas'alu minallahi ayyan fa'a bima katabtuhu wa yuhaqqiqu bil haqqo wa yadhida al batil innahu ala kulli syai'in qadir. Hadza wa inni ansahul ulama wa du'at ila Allah min ahli sunnah ay yajiddu aw ay yujiddu wa yastahidu fi tahdhir min al hizbiyya al mas'uma allati farraqat samra al muslimin. Perhatikan. Dan sesungguhnya saya, kata beliau Syekh Mukbil, pun nasihatkan kepada para ulama dan para da'i kepada Allah dari kalangan ahlu sunnah, supaya mereka, para ulama dan para da'i kepada Allah yang mereka dari kalangan ahlu sunnah, supaya mereka benar-benar memiliki kesungguhan dalam memberikan tahdir, peringatan dari hizbiyah yang mas'umah. Hizbiyah yang mas'um itu yang apa? Yang jelek. Alati farraqat samlal muslimin, di mana hizbiyah ini adalah memecah belah kekuatan kaum muslimin. Wa yakunu tahdhir alal istimrar. Perhatikan di sini. Tahdhir terhadap hizbiyah ini harus senantiasa, jangan terputus. Alal istimrar. Mafhum? Jadi tahdir terhadap hizbiyah ini adalah ala istimrar. Kalau kita bilang hizbiyah diantaranya adalah partai, ini yang paling pertama masuk sebelum yang lain. Jadi tahdir terhadap hizbiyah ini terkait diantaranya adalah perkara partai dan semisal ini adalah benar-benar harus terus, jangan sampai terputus, ala istimrar. Ini yang perlu dipahami, ini manhaj. Bagaimana nasihat beliau untuk para ulama dan para duat. Jadi untuk para ulama dan para duat, para da'inya dari kalangan ahlu sunnah, jangan sampai mereka itu kemudian berhenti dari memberikan tahdir dan peringatan tentang, ya kan, jeleknya hizbiyah, tentang keburukan hizbiyah yang telah memecah belah kekuatan kaum muslimin. Dan keberadaan tahdir ini harus terus menerus. Alasan beliau, li'anna amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana daimatan. Karena dulu apa yang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan adalah terus senantiasa, bukan terputus. Apalagi terkait dalam masalah hizbiyah adalah termasuk bid'ah. Dan bid'ah ini Rasulullah enggak pernah berhenti dari memperingatkan perkara bid'ah ini. Bahkan setiap khutbah beliau yang beliau ucapkan apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya kan? Ini setiap khutbah keseringannya beliau ucapkan itu. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini beliau ucapkan hari demi hari. Sebagaimana memperingatkan syirik dari awal berdakwah sampai akhir hidup beliau tanpa berhenti. Di akhir hayat beliau juga demikian, memperingatkan apa? Tentang syirik dan tentang bid'ah. Jadi tidak pernah berhenti. Maka kalau itu seorang da'i kemudian dia memiliki thariqah yang katanya lebih menghasilkan, lebih menguntungkan, kemudian tidak mau lagi menyebut perkara-perkara bid'ah, enggak mau lagi memperingatkan tentang bahayanya dan busuknya hizbiyah, ya kan? Partai dan semisalnya, fanatik golongan juga hizbiyah, asofiyah juga hizbiyah. Ini adalah Entah dari mana manhaj tersebut diambil. Bagaimana jalan pikirannya? Terus apa yang dipahami tentang apa yang dia ucapkan hari demi hari, iyyakum wa muhtasatil umur dalam khutbahnya. Tapi ketika nanti bicara masalah hukum syar'i, masalah perkara-perkara ibadah, enggak pernah menyinggung masalah bid'ah. Bahkan perkara bid'ah jangan disinggung, jangan disebut bid'ah. Sebut saja apa? Dengan kata lain seperti menyelisih sunnah dan semisalnya. Ya. Maka dikatakan di sini, li'anna amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana daimah. Jadi senantiasa. Maka keberadaan yang terkait dengan masalah dai khususnya dan ulama juga secara umum ini harus mewujudkan tahdir alal istimrar, tahdir terhadap hizbiyah. Nah kalau itu seperti fanatik organisasi sebagaimana di negeri kita ini adalah benar murni 1000% hizbiyah, kan cuma 100, ya kan? Fanatik organisasi adalah termasuk apa? Benar-benar apa? Kalau kita sebut mi'ah, bil mi'ah 100% tok. Ini 1000%. Ya kan? Itu hizbiyah. Dan benar-benar memang apa? Melemahkan kekuatan kaum muslimin dan menghalangi kaum muslimin untuk beramal dengan sunnah, menghalangi kaum muslimin untuk berakidah dengan akidah yang benar. Menghalangi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu syar'i yang benar, dihalangi. Menghalangi untuk mengamalkan yang Rasulullah sunnahkan. Demi apa? Demi kepentingan organisasi, demi kepentingan partai, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan keluarga dan yang semisal dan yang semisalnya, banyak sekali. Baik. Qala rahimahullah taala muqabalatun fi sya'nil jihad al-afghani. Muqabalah ini maknanya perbandingan. Dalam masalah apa? Dalam urusan jihad al-afghani. Maknanya perbandingan. Apa sih perbandingannya? Akan terlihat nanti dalam beberapa pertanyaan berikut ini. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Mukbil. Kemudian nanti bagaimana jawaban beliau? Nanti akan terlihat tentang perbandingan antara apa yang ada di Yaman dan antara apa yang ada di Afghanistan terkait dengan keadaan kaum muslimin di sana di Yaman dan juga terkait dengan keadaan kaum muslimin yang ada di Afghanistan. Ada sisi kemiripan, maka dikatakan adanya muqabalah. Mahfum? Muqabalah itu apa? Ini namanya muqabalah. Ada peradaban dan nanti dibandingkan mana yang lebih tepat. Pertanyaan yang pertama, soalul awal, bima annakum istum fi bi'atin zaidiyatin wa ta'alamtum al-madhab az-zaidi inda ahlihi, fama huwa sir fi tahawulikum ila manhaj ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaan pertama, bima annakum istum, ya kan? Gimana mengertikan bima annakum itu? Gimana Abdul Allah? Aywa, berhubung atau aywa? Berhubung kalian hidup di lingkungan Zaidiyah. Zaidiyah ini adalah maksudnya Syiah Zaidiyah. Dari Zaid bin Ali, bin Husain, bin Ali, bin Abi Thalib. Ya ini berhubung kalian maksudnya saya mukbil hidup di lingkungan Zaidiyah dan kalian mempelajari mazhab Zaidi inda ahli, yakni pada ulama Zaidiyah. Fama wasir, apa rahasianya perpindahan kalian menuju ke manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, kenapa kok pindah? Apa tuh rahasianya? Engkau hidup di lingkungan Zaidiyah, mempelajari mazhab Zaidi, di ulama-ulama Zaidiyah. Kemudian apa rahasianya? Kok bisa antum pindah ke manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Maka jawaban beliau rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Beliau mengatakan, na'am isna fi bi'atin zaidiyatin la ya'rifu aba'una illa Zaid bin Ali. Na'am, kami hidup di lingkungan Zaidiyah. Bapak-bapak kami tidak mengetahui kecuali Zaid bin Ali. Zaid bin Ali benu siapa? Zaid bin Ali benu Bani Hasan, Bani Ali bin Abi Thalib. Jadi cucunya siapa? Cicitnya Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali bin Hasan. Jadi Zaid anaknya Ali, Ali anaknya Hasan, Hasan anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi cicitnya. Katanya, kata beliau semobil, bapak-bapak kami enggak mengenal kecuali Zaid bin Ali dan Hadi, wal Hasan wal Husain, wa Ali bin Abi Thalib. Ila ya'rifu aba'una illa Zaid bin Ali wal Hadiya wal Hasan bin wal Husaina wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi yang diketahui oleh bapak-bapak kami cuma Zaid bin Ali dan Imam Al-Hadi dan Hasan dan Husain dan Ali bin Abi Thalib. Al-Hadi ini kuburnya di Sokda. Kalau di sini mungkin kuburnya siapa? Seperti kuburnya apa? Wali, ya begitu. Di panggil-panggil diseru-seru. Lakin jam bagi ayuk lam annana la nastati an nusammiya al-ama zaidiyatan wala nusammi zaidiyan illa man darasal madhab az-zaidi waqtan abi ma fihi. Akan tapi sepatutnya untuk diketahui bahwasanya kami enggak bisa menamai orang-orang awam itu semuanya zaidiyah. Wala nusammi zaidiyan, maka kami enggak menamai seorang itu zaidi dalam mazhab Zaidi kecuali orang yang mempelajari mazhab Zaidi dan puas dengan apa yang ada di dalamnya. Iktana, merasa puas dengan apa yang ada dalam mazhab tersebut. Wa amal amatu fa atba'u min kulli atba'u man wasaqu fihi. Wa yadununa anna man da'ahum aw iktadau bihi ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun orang awam, mereka adalah pengikut siapa saja yang mereka itu sikot dengannya. Jadi siapa yang dipercaya sudah diikuti. Jadi kalau orang awam umumnya kaum muslimin yang ada di Sokda dan semisalnya itu adalah cuma orang-orang yang ikut siapa yang dianggap dipercaya dan dianggap bahwasanya mengajak mereka kepada kebenaran dan mereka diikuti. Dikiranya di atas kitabullah dan sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma itu. Itu orang awam. Karena tahunya cuma itu. Amma tarki al-madzhab az-zaidiyah wa intiqali ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innal taqlida muharramun. Adapun aku meninggalkan madzhab Zaidi dan perpindahanku kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh yang namanya taklid itu adalah haram. Kenapa aku kok meninggalkan madzhab Zaidi? Dan kenapa aku pindah kepada sunnahnya Rasulullah SAW? Karena taklid itu adalah haram. Itu alasan paling utama. Karena taklid adalah haram, tidak dibolehkan, maka itulah alasan utama saya pindah meninggalkan mazhab Zaidi. Rabbul Izzati yaqul fi kitabil karim, dan Rabbul Izzah, yakni Allah SWT, berfirman dalam kitabnya yang mulia, wala takfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini dalil ataupun ayat yang melarang taklid. Jangan kamu ikuti apa yang kamu enggak memiliki ilmunya. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan, ya kan, dan hati seluruh mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah alasan utama beliau meninggalkan mazhab Zaidi karena taklid adalah haram. Dan mengikuti apa yang tidak ada ilmunya termasuk taklid. Mengikuti sesuatu yang tidak punya ilmunya dia tentang sesuatu tadi, maka hukumnya taklid. Cuma sekedar ngikut, maka beliau meninggalkan mazhab Zaidi karena apa? Karena ternyata apa yang dipaparkan di sana tidak ilmu dan enggak boleh diikuti karena bukan ilmu. Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan juga Allah SWT berfirman dalam kitabnya yang mulia, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti dari selain Allah, yakni para wali-wali, para penolong-penolong dari selain Allah. Sedikit sekali kalian berpikir. Walaqad tabarra'a jama'atun mimman darasul madzhab Zaidi minhu wabta'adu anhu. Artinya di sini Syekh Mubil ingin membawakan contoh, sebelum beliau meninggalkan madzhab Zaidi sudah ada banyak orang yang meninggalkan madzhab Zaidi. Ini sungguh ada di sana jamaah, ya, ini banyak orang yang berlepas diri, ya kan? Siapa mereka? Orang-orang yang mempelajari madzhab Zaidi, berlepas diri darinya dan menjauh dari madzhab Zaidi. Min dzalikum, di antaranya adalah alamatul Yaman. Muhammad bin Ibrahim al-Wazir alladzi qala fi Syaukani law qultu innal Yaman lam tunzib mislahu lama ab'atu anis sawab. Ab'atu anis sawab. Ya kan? Itu alamatul Yaman. Ini orang yang sangat apa? Berilmu. Orang yang pintar yang ada di Yaman sana, namanya Muhammad bin Ibrahim al-Wazir. Yang Syaukani menceritakan tentang orang ini, bagaimana tentang Muhammad bin Ibrahim al-Wazir ini? Laukultu, seandainya aku katakan bahwasanya Yaman ini, negeri Yaman, tidak melahirkan orang seperti Yaman, seperti apa? Seperti Mahdun Ibrahim al-Wazir, maka tidaklah aku jauh dari kebenaran. Artinya, kalau dikatakan oleh Syaukani bahwasanya negeri Yaman tidaklah melahirkan orang semisal Muhammad bin Ibrahim al-Wazir, tentang apa? Ilmunya, tentang kepandaiannya, tentang istiqamahnya, tidaklah aku jauh dari kebenaran. Tsumma ba'dahu Shalih bin Mahdi al-Maqbali, bukan Mukbili, al-Maqbali, sahibu al-ilm samikh. Kemudian setelah Muhammad bin Ibrahim al-Wazir, setelahnya adalah Shalih bin Mahdi al-Maqbali, pemilik kitab al-ilmu samikh. Beliau mengatakan, al-ilmu ya sahibi ma qala khaliquna wal mustafa watrah masikta min kutub. Kata al-Maqbali, ilmu wahai kawanku adalah apa yang dikatakan oleh pencipta kami, yaitu Allah, dan Mustafa, yaitu Rasulullah, dan buanglah apa saja yang kamu inginkan dari kitab-kitab yang kamu jumpai selain Al-Quran dan Sunnah. Hadza al-anna al-Maqbali lam yakhlus ila sunnah. Itu tadi tentang ucapannya al-Maqbali, tapi walaupun demikian al-Maqbali sendiri tidak murni menuju kepada sunnah, lam yakhlus. Artinya apa? Masih ada sedikit-sedikit apa? Nyentel pada beliau ini pemahaman sesat. Fa huwa bain ahli sunnah wa bain syiah wal mu'tazilah. Al-Maqbali ini walaupun sudah keluar dari Zaidiyah, tapi enggak bisa murni. Dia di antara ahli sunnah dan di antara syiah dan mu'tazilah. Ma taraka ahadan illa hajamahu hatta ahla sunnah. Al-Maqbali ini tidaklah meninggalkan seorang pun, melainkan diserang oleh Al-Maqbali sampai Al-Sunnah pun diserang. Wa hatta al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sampai Imam Al-Bukhari pun juga diserang. Tapi dia sudah keluar dari apa? Dari mazhab Zaidi. Tapi tidak lam yakhlus, tidak apa? Tidak murni. Tidak lepas secara total. Masih beberapa perkara nyangkut dalam pemikirannya, dari pemikiran yang sesat tadi. Wa ba'da'u Muhammad bin Ismail al-Amir sahib subri salam. Setelah al-Maqbali, Muhammad bin Ismail al-Amir, pemilik kitab subri salam. Wal kutub nira an-naira al-mutadawala allati tadawala al-muslimun. Kitab subri salam, kitab yang sangat jelas, gamblang, yang telah dimiliki oleh umumnya kaum muslimin. Wa ba'da Muhammad bin Ali Asy-Syaukani qadil qudatil qatar al-Yamani fa innahu aidan ibta'ada 'anil madzhab Zaidi. Setelah Muhammad bin Ismail al-Amir, pemilik 10 salam itu, Muhammad bin Ali as-Syaukani, Qadi Qunutil Qatar al-Yamani. Ini apa? Termasuk orang yang terkenal, Qadi. Jadi hakim yang terkenal di sana. Fa'innahu, maka beliau juga Syaukani ini menjauh dari madhab Zaidi. Famislu haulai al-arba'a alladina yang bagi ayyukol lima dataraku al-madhab Zaidi. Maka semisal mereka empat itulah para ulama tadi sepatutnya yang dikatakan kenapa mereka meninggalkan madhab Zaidi. Alasannya li'annahum darasuhu wa'arafu ma fihi. Karena mereka mempelajari madhab Zaidi dan mengenal apa yang ada di dalamnya. Summa ra'au annahu ba'idun an kitabillahi wa an sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka itu melihat bahwasanya madhab Zaidi jauh dari kitabullah, jauh dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka bakluk keluar. Nah ini. Perhatikan ya ikhwan. Amma ana fadirasati bi sa'da ba'da an ta'lamtu shay'an min as-sunnah wa ahbabtu sunnata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa darastu qadra salasi qadra salasi sinin. Qadra salasi sinin. Adapun saya kenapa keluar dari madhab Zaidi, maka saya setelah mempelajari, saya belajar saya di Sokda. Sokda itu kabupaten atau provinsi. Provinsi Sokda. Setelah aku mempelajari sedikit dari sunnah dan aku mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku belajar sekitar 3 tahun di sana di Sokda. Wa kullama izdadtu dirasatan lil madhab Zaidi izdadtu bukdon lahu. Nah, setiap kali saya terus semakin belajar mempelajari madhab Zaidi, semakin aku semakin benci. Kenapa? Li'annahu fil aqidah masrukun min madhab al-Mu'tazilah. Karena madhab Zaidi itu dalam masalah aqidah mencuri dari madhabnya Mu'tazilah. Kama bayan hadha fi syaritil madhab al-Zaidi mabniyun alal huyam. Sebagaimana telah kami jelaskan kata saya mukbil dalam kaset. Judulnya apa? Al-Madhab Zaidi Mabni Alal Huyam. Madhab Zaidi itu dibangun di atas angan-angan. Madhab Zaidi itu adalah dibangun di atas lamunan saja. Wabil ahkam wal ibadat masrukun minal madhab al-Hanafi. Dalam masalah ahkam, dalam masalah ibadah, madhab tersebut apa? Ternyata apa? Mencuri dari mazhab Hanafi. Wa fi tasayyu' masrukun min mazhab Rafidi. Dalam masalah tasayyu'. Apa masalah tasayyu'? Apa tasayyu' itu? Dukungan. Pro. Dalam masalah dukungan, syiahnya dukungan. Syiahnya apa? Dukungan. Artinya dalam masalah mendukung Ali lebih daripada mendukung sahabat yang lain, ini mencuri dari mazhabnya Syiah Rafidhah. Artinya Syiah Rafidhah ini adalah orang yang terkenal dengan mendukung Ali dengan dukungan melampaui batas. Semua yang tidak mendukung Ali sebagaimana kemauannya mereka, maka ditolak, sehingga dikatakan apa? Rafat, itu menolak. Mahfum? Zaid bin Ali tadi yang dimiliki mazhab Zaidi tadi itu pertama diminta supaya berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Zaid tadi tidak mau, sehingga ditolak. Dari situ dikenal dengan apa? Dengan menolak. Jadi siapa yang diajak mendukung Ali dengan dukungan yang melampaui batas, itu ditolak. Dikenal apa? Rafidhah. Jadi Rafidhah itu kelakuannya. Lawannya apa? Nasibi. Apa nasibi itu? Yang memiliki perlawanan terhadap Ahlul Bait. Itu namanya apa, nak? Nasibi. Perlawanan keras terhadap Ahlul Bait. Kebalikan daripada Rafidhah. Jadi apa makna Syiah? Dukungan pro. Maka kalau itu, kalau kita maknanya kita mendukung Ali, ya kita Syiah. Tapi apa? Syiah yang benar. Ali harus kita dukung. Enggak boleh kita membenci Ali. Kita harus mencintai Ali. Ali bin Abi Thalib. Tapi cinta yang syar'i, bukan cinta yang melampaui batas. Cinta yang melampaui dikatakan Syiah tadi, Syiah Rafidhah, Syiah Zaidiyah. Syiah Jadiyah yang apa? Yang taunya cuma apa? Taunya Zaid bin Ali, taunya apa? Hasan dan Husain, taunya siapa tadi? Hah? Al-Hadi, taunya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Itu namanya dukungan yang membabi buta, tidak tahu dukungan yang sebenarnya. Fahukku li muslimin ayatabar'a min hadal min hadil bid'ah wa min hadil khurafat. Maka hukum, maka sebenarnya wajib bagi seorang muslim untuk berlepas diri dari bid'ah-bid'ah ini dan dari khurafat-khurafat ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu. Tengok alasannya apa? Kenapa kita harus, kenapa seorang muslim harus berlepas diri dari bid'ah-bid'ah ini dan dari khurafat ini? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keberadaan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita harus mensikapi Nabi kita ini? Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaati Muhammad ini, maka kalian dapat petunjuk. Niscaya kalian dapat petunjuk. Disinilah yang seharusnya dengan dalil ini cukup untuk meninggalkan semua bid'ah dan semua khurafat. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaati Muhammad ini, utusan Allah ini, maka kalian di atas petunjuk. Nah, dari sini kita harus meninggalkan semua bid'ah dan semua khurafat. Maka kalau itu fanatik organisasi ini enggak berguna. Kenapa? Karena ini cukup wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kemauan organisasi, kemauan partai, kemauan ustaz, kemauan siapapun berseberangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka harus ditinggalkan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena wa in tuti'uhu tahtadu. Ini jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah. Kapan orang itu dapat petunjuk? Dengan syarat mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu tak terhadap organisasi, tak terhadap partai, tak terhadap penguasa di atas kebatilan, maka itu adalah keluar dari petunjuk sesuai dengan kadar keluarnya. Tak terhadap ustaz, ya kan? Berseberangan dengan kebenaran, maka ini juga termasuk akan mencederai tentang petunjuk yang ada pada orang tersebut. Maka kalau itu perhatikan. Ayat ini diperhatikan dan diamati benar-benar dan diresapi bagaimana tuntutan ayat ini. Wa Rabbul Izzah yaqul fi kitabil karim, dan Rabbul Izzah yaqul fi kitabil karim, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ini umum. Apa saja? Si mausul. Apa saja yang diberikan kepada kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh beliau terhadap kalian, maka tinggalkanlah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakara Allah katsiran. Wa yaqulu subhanahu, dan yang berkata yang maha suci, maha tinggi, yaitu Allah dalam kitabnya yang mulia, sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW teladan yang bagus. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap ketemu dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Fatamadhub laisa min dinil Islam. Ini lagi. Maka bermadhab itu bukan tata aturan agama Islam. Jadi enggak ada tata aturan agama Islam supaya ini kita bermadhab. Fatamadhub tamadhhaba tamadhhabu tamadhuban. Bermadhab itu tidak dari tata aturan Islam. Bal innal imama Ibn Abdul Bar yaqul ajma'alul ilm ala annal muqallida la yu'addu min ahlil ilm. Bahkan al-imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan, menuturkan, ahlul ilm telah sepakat bahwasanya orang yang muqallid tidak dianggap sebagai ahlul ilm. Falhamdulillahilladzi waffaqana li sunnati rasulillahi sallam min bad'i talab al-haqiqi. Maka segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bad'i talab al-haqiqi, dari awal kita nyantri yang sebenarnya. Dari awal kita nyantri. Talabul ilmu apa? Talabul apa? Min ba'di talab. Dari awal menuntut ilmu yang sebenarnya. Aqulu min ba'di talab al-haqiqi. Ku katakan kata semukbil, dari awal permulaan mencari ilmu yang sebenarnya. Li'annana talabna al-ilma fil maktab. Karena kita mencari, katanya, kata beliau, karena kami mencari ilmu itu di maktab. Maktab itu tempat anak-anak belajar. Itu namanya maktab. Nafum. Jadi anak-anak belajar gini dikumpulkan dalam seperti di kelas, itu namanya di maktab. Ayo ke maktab, berarti maksudnya belajar ke tempat belajar yang disediakan oleh ahlul balad, oleh penduduk setempat. Nafum. Nah. Wa wa ma yabtadi'u bi talibu bi ma'rifatil hija. Yang dikatakan maktab tadi itu adalah apa yang dijadikan permulaan oleh seorang murid dalam mengenal hija. Mengenal hija itu mengenal alifata itu loh, mengenal hija. Wa hifdin au qira'atil Qur'an, dan menghafal atau membaca Al-Qur'an. Qara'na qira'atan la nadzuku halawata wala natri lima danakro. Kata sang mobil, awal dulu kami masih kecil belajar di maktab itu, kita membaca suatu bacaan, kita enggak punya, enggak raiso ngrasakno rasane bacaan ku piye, ora ono rasane. Ora legi. Mampu. Ibarate kaya lungo nang gone sekolahan belajar, mari belajar wis ora ono. Ora ono rasane, entuk apa iku mau gak ono rasane. Yang penting lunga, mulih, lunga, mulih, lunga, mulih. Mafhum? La nadzuku halawataha. Ya kan. Ora ono rasane enak. Wala nadri, dan kami enggak tahu kenapa kita membaca. Kenapa kita belajar enggak tahu, enggak punya tujuan. Sekedar apa ngikuti kemauan orang tua belajar wis lunga balik mulai, lunga balik mulai. Antum tahu orang-orang organisasi seperti itu? Es kok nunggu, lu ngener dasar ana belajar mari mulai. Mbah oleh ilmu apa gak ngerti. Wong tua mau sekedar, orang tua cuma sekedar apa melepas anaknya belajar wis seneng balik pulang seperti itu. Dapat apa? Ala alam. Wis belajar. Dah. Semua pada ada doa minal umur, masyaallah. Kemudian setelah itu habis umur kita, masyaallah. Artinya apa yang Allah kendaki telah habis entah berapa tahun. Wa ba'da bihamdillah. Wafaqona lidirasati sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dengan segala pujiannya lamil Allah, Allah memberikan taufik kepada kami untuk mempelajari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min bad'il amr, dari awal lagi. Jadi mulai lagi belajar apa? Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi hadana li hadza wa kunna linahtadiya wa laula an hadanallah. Segala puji hanya lamil Allah yang telah menuju kami untuk kebaikan ini, dan tidaklah kami mendapatkan petunjuk atau mengambil petunjuk kalaulah Allah tidak menunjuki kami. Mafhum? Demikianlah seperti kita di kampung ini sejak kecil dulu tahun 70-an, 80-an, dari rumah ke sekolahan pulang atau dari rumah ke musola pulang, paling bisanya apa? Alibata, enggak tahu apa yang kita baca. Setelah itu main-main selesai. Mabum. Antum di Lamongan, Pak Dadang dan yang lain, Drohman dan yang lain di kampungnya ya seperti itu. Inilah bayangan mungkin yang kita bisa membayangkan kayak apa hidup di Yaman mungkin seperti itu dulu. Mabum. Itu jawaban soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, soal sani bima anasyab al-yamani asa tahta wa ta'ati tasawuf wa tasayyuk. Fakifah badak tu mendakwah. Ya kan? Juga terkait dengan masalah terkait dengan keadaan Sa'ab Yamani. Apa Sa'ab Yamani itu? Penduduk Yaman. Mereka hidup dalam pijakan, dalam tindasan tasawuf dan tasayyu. Artinya apa? Di Yaman itu mayoritasnya apa? Kalau enggak orang sufi ya orang Syiah. Dan masyarakat kaum muslimin di sana ya itu dikuasai oleh tokoh-tokoh sufi dan tokoh-tokoh apa? Syiah. Kalau di negeri ini ya, sekalian kita lihat desa sampai sana Sabang sampai Merauke, yang ada siapa? Sufi sama fanatik organisasi partai nasionalis, ya itu yang ada. Mau cerita apa lagi? Anu sekarang dari sini Sugian, timur itu sedikit Bangu, timur lagi sampai ke sana, ke Lombok sana, untuk tengok manusia siapa yang menguasai? Orang sufi, orang organisasi, mapar, partai, pemahaman nasionalis. Itu. Ini yang mayoritas. Ada satu dua orang yang mungkin katakan selamat. Itu pun sudah mulai apa? gandrung dengan partai dan semisalnya. Tinggal mungkin ada 5 orang mungkin saksi ke timur sana. Orang yang mungkin bisa dianggap sebagai alul apa namanya dakwah kepada kebenaran. Yang lain para talabatul ilm. Ini kalau ada. Nanti kita ke barat sana sampai ke Banten sana. Laut sana. Ke timur sampai sini, Paciran sini terus nyebrang ke Kalimantan. Ya isinya adalah orang-orang seperti itu. Ke barat, ke selatan kemana? Sampai Segoro Kidul kono. Kidul terus sampai Australia kono. Di sini apa? Ya ke sini. Nah. Jadi wat atatasu apa mata ini? Maksudnya apa? Dalam pijakan tasawuf kan dideki orang-orang sufi, dideki orang-orang Syiah, dipijak, ditindas. Nah, terus bagaimana bada'tum dakwah? Bagaimana kalian memulai dakwah? Ini pertanyaannya. Wa kaifa haqaqtum hadhin nata'is al-musmirah? Dan bagaimana kalian memberikan mewujudkan hasil yang benar-benar hasil yang membuahkan ini, yang menghasilkan. Yang kelihatan hasilnya. Sehingga dakwah menyebar kayak begini. Beliau menjawab, "Na'am. Al-amr kama yaqul akh." Perkara sebagaimana dikatakan oleh saudara yang bertanya ini. Asy-Syab al-Yamani asa tahta wat'i tasayyu wal wat'ati at-tasawuf. Penduduk Yaman itu, masyarakat Yaman itu hidup di bawah apa? Tindasan Syiah dan tindasan tasawuf orang-orang sufi. Wa qalil alladhi huwa mutamassikun bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit sekali yang dia itu berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad dakhala tasayyu ila al-Yaman min qarn salis. Dan masuk pemahaman Syiah ini ke Yaman adalah dari abad ketiga. Sekitar tahun 280-an. Sekitar tahun 280-an. Dulu yang pernah anak baca dalam kitabnya Syekh Abu Amr Al-Hajuri. Ini sekitar tahun 280-an Hijriah. Itu masuk ke Sokda. Jadi pusatnya Sokda sana. Sekitar 280-an. Apa karena itu? Abad ketiga. Wa'tabara al-mu'arikh al-Ja'di sahibu tabaqata fuqa al-Yaman fitnatan dakhalat ilal Yaman. Pemahaman tasayyu ini dianggap oleh ahli sejarah yang namanya Ja'di, pemilik kitab Tabaqatu Fuqa al-Yaman. Tasayyu ini dianggapnya sebagai fitnah, diambil itu sebagai fitnah masuk ke negeri Yaman. Semalam ya jal tasayyu ila a'wamin qaribatin hatta man tadhahara bi sunnati Rasulullah istahallu damahu. Kemudian senantiasa tasayyu Syiah tadi itu sampai kepada tahun-tahun terakhir ini. Sampai-sampai orang yang menampakkan sunnahnya Rasulullah SAW, mereka halalkan darahnya. Mau ini? Sampai-sampai siapapun yang menampakkan dengan penampilan sunnahnya Rasulullah SAW, mereka halalkan darahnya. Maka kalau itu tadi katakan muqabalatun tadi, muqabalatun fisa'nil jihad al-afghani. Jadi mirip antara keberadaan yang ada di Yaman dan di Afghanistan, sama hampir-hampir mirip. Perbandingan keadaan cuaca kaum muslimin, cuaca dakwah di Afgan sama di Yaman itu ya mirip-mirip. Nah, fadzalika Muhammad bin Ibrahim al-Wazir rahimallahu taala badan kana yujilluhu asadidatuhu wa kanu yujhalunahu falamma tadara bi sunnah kataba syaikhuhu risalatan yufannidu madhaba ilaihi. Dan itu Muhammad bin Ibrahim al-Wazir rahimallahu taala setelah dulu dimuliakan oleh ustaz-ustaznya. Dudukkan. Jadi Muhammad bin Ibrahim al-Wazir rahimahullah ta'ala, awalnya beliau ini dimuliakan, disanjung-sanjung oleh ustad-ustadnya dia. Dan dulu para ustad-ustad itu gak tahu tentang keberadaan aslinya Muhammad bin Ibrahim ini. Sudah berubah, gak tahu. Kalau sudah berubah gak tahu. Mabum? Wakanu yajhalunahu, dulu mereka itu enggak tahu kalau Muhammad bin Ibrahim ini sudah berubah dari mazhab Zaidi kepada sunnah. Falamma tadhahara bisunnah, maka tatkala Muhammad bin Ibrahim ini menampakkan sunnah pada pribadinya, kata Syekhu, gurunya menulis suatu tulisan yang menghabisi apa yang dijadikan mazhab oleh Muhammad bin Ibrahim. Langsung dentai. Mabum. Wa ajaba alaihi bi kitabi al-awasim wal qawasim, maka beliau Muhammad bin Ibrahim ini menjawab kepada gurunya yang ditulis dalam kitabnya al-awasim wal qawasim. Wa bi kitabi ar-raudu al-basim. Ada dua kitab ini jawaban dari Muhammad bin Ibrahim kepada gurunya. Fakana min jumlati maqala yubayyinu lana halatahu. Maka adalah dari termasuk apa yang beliau tulis. Beliau katakan, menjawab gurunya tadi, beliau ini menjelaskan kepada kita keadaan dirinya bagaimana ketika di Yaman keluar dari mazhab Zaidi. Bisabab tamassuki bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab beliau tadi Muhammad bin Ibrahim tadi berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bisabab tahammuli a'da'i sunnah alaihi, dan sebab apa? Tahammul itu apa? Permusuhannya. Yang melampaui batas dari musuh-musuh sunnah terhadap beliau. Yaqulu wa yafirru bi dinihi min sya'bin ila sya'b wa min wadin ila wadin. Muhammad bin Ibrahim ini berkata dalam keadaan beliau ini lari dengan membawa agamanya dari kampung ke kampung. Min sya'b ila sya'b, dari apa? Dari masyarakat ke masyarakat, pindah-pindah. Dari lembah ke lembah. Dari lembah ke lembah. Fa hayna bi sya'bi batan wadin ka'annahu hasa qalamin tumsi bi tair tusfiru wa hinan bi tawdin tumti as-suhub adunahu as-sama munifin bil ghami mu'azzir mu'azzaru hunalika yasfu li min al-is wirduhu wa illa fa wirdul is ramkun muqaddar. Artinya apa? Urip enak iku ora kok terus langgeng enak. Langsung ada tikaman yang datang, tiba-tiba menikam dia. Faunaka yasfulin al-ais. Jadi di situ tempat nampaknya kok enak, ya kan? Ternyata apa? Kehidupan yang enak tadi apa? Ternyata apa? Ada insanan yang mengincar dia, yang mengotorinya. Siapa ini? Fa in ya bisat sammal marai wa azdabat farudul farudul ula wal ilm wad din akhdar wala ar wala arin wala arin ayan zakarimun bi nafsi walakin aron wala aro wala aro ayan zakarimun bi nafsi walakin aron azzuhina yansur. Jadi tidak aib, tidak ada aibnya orang orang yang dia itu orang yang mulia itu lepas dengan dirinya. Tetapi yang air itu adalah, yang aib itu adalah lemahnya ketika dia membela. Faqad hajarul muhtar qabli wa sahbuhu wa farra ila ardil najasi Ja'far. Jadi ringkasnya apa? Yang telah mengalami apa yang dia alami ini bukan dia sendiri, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah. Itu muhtar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum aku, bahkan para sahabatnya juga hijrah dan lari ke negeri Habasah. Ini Ja'far tadi yang termasuk yang memimpin hijrah ke negeri Habasah, ke Ethiopia. Tayib. Kana til qira'atu fi kutubi sunnah jarimatan la tuktafar. Dulu membaca dalam kitab sunnah itu sebagai kriminal yang enggak dimaafkan. Jadi membaca kitab sunnah itu enggak dimaafkan. Pokoknya kalau kita membaca kitab sunnah bahaya, aib udah, dosa. Walasna bisadatil qasas faqad dzakarna syai'an min fisaratil mazhab az-zaidi mabniun 'alal huyam. Sekarang ini kita dalam, bukan dalam keadaan posisi untuk membuat cerita. Sungguh telah kita sebutkan sesuatu dalam kaset bahwasanya mazhab Zaidi itu dibangun di atas angan-angan. Lasna 'ala sabil qasas allati hadasat li ulama'is sunnah bisababi tamassukihim bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qalu fulanun sunni faka'annahum qalu fulanun yahudi. Jadi Sekarang ini kita bukan menempuh untuk menceritakan tentang cerita yang terjadi terhadap ulama-ulama sunnah dengan sebab termasuknya mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Apakah mereka, apabila mereka itu berkata fulan sunni, maka seolah-olah mereka itu apa mengatakan fulan Yahudi. Jadi kalau fulan sunni gitu, seolah-olah apa mengatakan Yahudi. Ringkasnya apa? Bencinya dengan orang yang dikatakan sunni itu seperti apa menyebut Yahudi. Nah, seperti kita sekarang ini mengkritisi apa yang kita kritisi tentang bid'ah dan khurafat, udah komentarnya yang ini, yang itu, yang takfir, yang alah apa saja ditempelkan. Nah, dicap kabeh pers. Nek punggung, nek sikil, nek ndine geger rotoh. Nah. Ya. Seperti itu. Suma ba'da aidan Saleh bin Mahdi Al-Maqbali wa man dzukira hasalalahu min al-adzam Allah bi alimun. Kemudian setelah apa? Setelahnya apa tadi? Setelah Mahdi Ibrahim tadi, Saleh bin Mahdi Al-Maqbali dan orang-orang yang disebutkan, terjadi pada mereka itu beberapa rintangan. Allah yang tahu tentang betapa besar gangguan terhadap mereka. Alhamdulillah khaba ada'uhum wa intasarat sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intasara aidan ilmuhum. Intasara ilmu ulai al-aimal ladzina qamu bidifa'an sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dan segala puji hanya milik Allah. Nah, musuh-musuh mereka itu semuanya adalah rugi dan sunnahnya Rasulullah tersebar dan juga ilmu mereka tersebar, ilmunya alim tadi tersebar. Nah, dan intasara dan mereka-mereka dari para imam tertolong, diberikan kemenangan. Nah, mereka bisa membela dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memberikan pembelaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma bad'u da'wah huna fa inna qadimna ila qaumina ghuraba'a indal qarib wal ba'id. Nah, sekarang diceritakan oleh beliau tentang bagaimana permulaan dakwah yang beliau jalani di Damaskus. Beliau mengatakan, adapun permulaan dakwah di sini di Damaskus, maka kami datang ke kaum kami dalam keadaan kami ini apa? Ghuraba apa ghuraba itu? Asing. Asing indal qarib. Apa makna qarib? Keluarga dekat pun menganggap kita ini asing, keluarga jauh pun juga menganggap kami asing. Jadi orang dekat kami juga menganggap kami ini asing, orang jauh pun juga menganggap kami ini asing. Fadzaka ya ra'annani idza wada'tu yadil yumna 'ala yadil yusra fi salati inna salati batilatun. Ada di sana orang yang memiliki pandangan, kalau saya ini meletakkan tangan kananku dan tangan kiri dalam sholat, maka dia punya pandangan sholatku ini batal. Berarti di sana dulu sholatnya apa? Semuanya begini, Allahu Akbar. Syiah sholatnya apa? Allahu Akbar. Amin. Kalau beliau awal datang ke sana sholat begini, dianggapnya sholatnya batal. Nah itu. Taib. Mana tadi terusan? Wa akhir idza sami'a minni annani aqulu innal hadi la yanfa' wa la yadur ma Allah yara annani oh begitu ala baitin nubuwah. Yang lain jika mendengarkan dari saya, kalau saya bilang innal hadi, hadi itu adalah orang yang dikubur di Sokda. Wali yang dikubur di Sokda. Kalau di sini kan wali apa? Wali seperti wali saya ingat dan semisalnya itu. Ya kan? Kalau beliau bilang bahwasanya hadi yang dikubur itu la yanfa' wa la yadur ma Allah, enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memberikan madar bersama Allah. Nah, orang tadi melihat punya pandangan bahwasanya saya ini membenci Ahlul Bait. Nah, saya ini membenci keluarganya Nabi. Wa akhar aidan idza wajada indi sahal Bukhari atau sahal Muslim yaqul hadza wahabi. Yang lain lagi juga bilang ketika mendapati saya ini punya Sahih Bukhari, saya punya Sahih Muslim, apa dia bilang? Ini Wahabi. Jadi kalau bawa Sahih Bukhari, Wahabi. Ya kan? Seperti kita bilang apa? Demokrasi kufur, takfiri. Nah, seperti itu. Sampai Afi Putin pun ketularan seperti itu. Afi Putin yang pulang dari Yaman belajar 4 tahunan sekitar seperti itu, tengok. Yang belajar dari Yaman terus piye ning belajar teko Paciran. Teko YIN. Ya kan? Mungkin kita dibilang apa? PKI begitu. Nah, itu. Ini Pak Abu Putin, tokoh Yaman, berarti saya Yahya. Ya kan? Gua bungkusnya tempe. Di sini apa? Emas, emas, emas. Itu gimana dengan kalau selainnya? Terus koyo opo? Tengok. Jadi bahwa saya Bukhari siapa saya katanya Pak Wahabi. Qad inharafa min ahli baitin nubuwah. Ini Wahabi. Telah menyeleweng dari apa? Dari ahli bait nubuwah. Jadi apa? Dari keluarganya anak Nabi. Wa baqitu masyaallah taratan bi baladi wa ukhra bi san'a wa ukhra bi damar antakilu atanaqalu wa azuru talabatul ilm. Aku terus begitu masyaallah. Wa baqitu masyaallahnya apa? Saya posisi saya keadaan seperti itu masyaallahnya apa? Ya wis sampai waktu yang Allah kendaki berapa lama, kadang aku di negeri di kampungku, kadang aku di Son'a, kadang aku di Zamar, aku berpindah-pindah menziarahi talabatul ilm wa ahlu sunnah yang ada yang beliau kenal. Wal asta'nisu illa idha kuntu ma'ahlu sunnah. Aku enggak merasa ayem kecuali aku bersama ahlu sunnah. Jadi beliau sama beliau enggak merasa ayem, enggak merasa tenang kecuali ketika bersama ahlu sunnah. Inilah pribadinya seorang yang sunni, enggak merasa ayam kecuali dengan ahlu sunnah. Tapi sekarang ini banyak orang yang tidak bersama ahlu sunnah malah lebih ayam. Mahfum? Nah, pulang dari jamaah islaminya bersama ahlu sunnah enggak ayam, gatelen. Tapi bersama orang yang enggak terkenal organisasi, ayam. Nah, pulang dari Mesir bersama ahlu sunnah gatelen, korengen. Ya kan? Apa? Butuhin. Nanti kan bersama alusun apa bersama orang-orang partai adem ayam kemaripah loh jinawi kertok raharjo baik amma bibaladi fayalillahi wa ya ya Allah min dikin yatawala alaiya wa ana bibaladi. Ada pun aku di kampungku jadi ya Allah sempitnya yatawala alaiya artinya kesempitan mindaikin kesempitan terus ya tawala apa ya tawala terus terus menerus orang nontai ya tawala apa ya tawala itu apa berkepanjangan kesempitan batasku di negeriku wasabab biada madukira sebabnya apa ya aku mau mari sebut no wong kampungnya wong kampungnya wong si aja zaidiyah fanatik ashabiyah la yadri talibul ilm ayuajul ama alladzina la yafqahuna an dinillahi syai'an am yuwajjihul mutamadzhibah am yuwajjihu ghuratat tasayyu. Seorang talib ilmu enggak tahu sapa sing dihadapi. Orang awam yang mereka itu enggak paham tentang agama Allah sedikit pun atau menghadapi orang yang bermadzhab atau menghadapi orang-orang yang gandrung dengan Syiah. Siapa yang dihadapi ini? Artinya yang mau dimulai ini siapa? Mulai ini itu wis kok koyo ngene angel iku piye ruwet ngene neyeng kabeh berkarat kabeh iki baut ndi sing dibuka iki sing ndi kae iku ping kene kanan harapan kita kan masuk ke telinga kiri mental balik mendal ayo baik dulu pun saya ulang ke negeri kita ini ke kampung saya juga seperti tahun 95 itu ya kan baru anak-anak ngumpul anak-anak sanamnya kelas 3 itu langsung wali santrinya dikumpulkan sampai pers. Awas, awas anakmu akan disesatkan, akan diajak berontak negara dan macam-macam digiring. Nah, itu. Gara-gara apa? Gambar bernyawa haram. Gara-gara apa? Musik haram. Gara-gara apa? Rokok haram. Gara-gara televisi ya, membawa maksiat. Itu. Langsung seperti itu. Nah. Jadi kalau menghadapi seperti itu ya enggak heran. Memang rata-rata kayak gitu. Taib. Mana lagi? Dan ila ghairi dzalika wa hunaka aydhan man yadfa'u hadaini sinfaini wa hum suyu'iyya wal ba'siyya wa an-nasiriyya. Fa innam yakiduna lil Islam min tahti sitar wa la yastati'una ayarfa'u ru'usahum li annahum fi baladin muslimin. Dan di sana ada ya kan yang menolak dua perkara tadi yang walaupun kau namanya tufa ada ini sinfaini. Jadi bahwa musyu iya wal baksiya wal nasiriya. Jadi sana juga ada komunis. Selain tadi orang yang bermadzhab, selain tadi orang yang apa tasayyuh ada lagi apa ada orang yang orang awam. Tadi apa lagi sana ada dua orang lagi yaitu apa ada kelompok lagi suyu iya, wal baksiya, komunis. Mereka memiliki tipu daya terhadap Islam. di bawah apa? Sitarnya apa? Tidak terang-terangan. Komunis ini enggak mau terang-terangan, mau menghancurkan Islam dengan nama komunis. Kenapa? Karena mereka enggak akan mampu langsung kami komunis. Enggak akan. Kenapa? Karena mereka di negeri Islam. Fabada'tu bihamdillah bita'limil Qur'an. Nah, ini sejarahnya tentang dakwah. Alhamdulillah kami memulai, katanya saya mulai dengan mengajarkan Al-Qur'an. Wa bada'adzalikum ala hadis, ahadisu fi fadlil yaman wa fi fadli alil baitin nubuwah. Nah, setelah mengajarkan Al-Qur'an mengajarkan beberapa hadis, ya ini hadis-hadis tentang keutamaan negeri Yaman dan keutamaan tentang apa? Tentang Ahlul Bait dan tentang salat atas Nabi. Tentang salawat atas Nabi. Jadi beberapa perkara ini disampaikan, dimulai ajar Al-Qur'an, menyampaikan beberapa hadis terkait dengan keutamaan negeri Yaman, tentang keutamaan Ahlul Bait, tentang keutamaan apa? Salawatan. Ngerti salawatan? Tentang konon salawatan. Untuk salawatan. Apa salawatan? Apa tentang? Bersalawat. Nah. Jadi dikiranya beliau itu enggak suka apa? Solawatan. Nah, seperti orang-orang sufi di sini. Kalau enggak solawatan seperti mereka, dikiranya kita enggak suka apa? Solawatan. Padahal kita berapa kali dari solawatan dari sini? Berapa kali kita solawatan sejak awal tadi? Berkali-kali kita solawatan. Tapi mereka dikiranya kita enggak suka solawatan. Padahal sejak awal tadi sampai tadi sudah berapa kali kita solawatan? Ya kan? Hah? Banyak kali. Taib. Li'anam yaqulun in ahla sunnah la yuhibbuna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yuhibbuna ala baitin nubuwah wa kadha yarmunahum bil adha'im. Kenapa kok dimulai dengan selawatan dan semisalnya dan juga menyingkap tentang keutamaan Ahlul Bait? Kenapa? Karena mereka bilang bahwasanya Ahlus Sunnah itu tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mencintai Ahlul Bait. Juga mereka menuduh dengan beberapa tuduhan yang sangat besar. Tapi ini bisa dicukupkan dan nanti kita sambung lagi. Yang jelas, kutip ini sangat berharga sekali, isinya sangat istimewa. Dulu saya beli di Damas ini, saya bawa pulang. Dan sebelumnya memang saya dengar bahwasanya semobil punya kitab ini, cuma kita enggak mendapatkan. Nah, tapi alhamdulillah.